الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus DKM, begitu pula panitia dan seluruh jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Seorang muslim adalah orang yang mencintai kebaikan. Seorang muslim mencintai kebaikan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga mencintai kebaikan itu untuk orang lain. Inilah sifat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh kata Allah, telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari kalangan kalian sendiri, yaitu seorang manusia biasa yang tidak patut untuk disembah. Sangat berat dia rasakan penderitaan kalian. Kesusahan apapun yang menimpa kalian, yang menimpa umat beliau, maka beliau merasa berat. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau lembut serta penyayang. Sifat kasih sayang pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar sekali, sehingga beliau menginginkan kebaikan bukan hanya untuk diri beliau, tetapi untuk seluruh umat ini. Karena menyayangi makhluk yang ada di muka bumi ini, dengan sebab itu kita menggapai kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis Abu Daud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di bumi, maka Allah yang di atas langit akan menyayangi kalian. Jadi jemaah sekalian, barang siapa menghendaki, menginginkan kasih sayang Allah, maka dia harus menyayangi makhluk yang ada di bumi. Oleh karena itu, sifat seorang muslim selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain, tidak ingin menimpakan kejelekan dan keburukan kepada orang lain. Maka seorang muslim bukan saja menginginkan dirinya mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan itu maknanya adalah kathratul khair wa thubutuhu, kebaikan yang melimpah dan kebaikan yang terus-menerus ada. Seorang muslim tidak saja menghendaki keberkahan untuk dirinya atau keluarganya, tapi dia ingin keberkahan itu ada di dalam masyarakatnya, tersebar di negerinya. Inilah sifat seorang muslim, karena dia memiliki sifat kasih sayang, karena dia menginginkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Irhamu man fil ardi yarhamku man fis sama, sayangi makhluk yang di bumi maka Allah yang di langit akan menyayangimu. Oleh karena itu, hendaklah kita punya sifat kasih sayang. Dan bukti sifat kasih sayang itu adalah kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kita menginginkan kebaikan untuk masyarakat kita, keberkahan untuk negeri kita. Maka ketahuilah jemaah sekalian, kunci utama untuk menggapai keberkahan, baik keberkahan untuk diri kita secara pribadi, keluarga kita, masyarakat sekitar kita, maupun negeri kita yang besar ini, bahkan untuk seluruh dunia, kunci utamanya adalah tauhid. Mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya kepada Allah, dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah, serta tidak sedikit pun mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Inilah yang dimaksud dengan tauhid, yang terkandung di dalam kalimat tauhid, kalimat yang agung, zikir yang paling afdal, zikir yang timbangannya lebih berat daripada seluruh langit dengan segenap isinya dan bumi dengan segenap isinya. Kalimat yang menjadi syarat orang untuk beriman kepada Allah, dia harus mengucapkan kalimat ini, dia harus meyakini kebenarannya, dan dia harus amalkan makna dan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Itulah jemaah sekalian yang disebut dengan kalimat tauhid. Mengamalkan kalimat tauhid, itulah pengamalan terhadap tauhid itu sendiri. Maka untuk memahami tauhid, kita harus paham makna yang terkandung dalam kalimat ini. Para ulama menjelaskan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah satu kalimat yang terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama terkandung dalam la ilaha, yaitu rukun an-nafyu, penafikan. Apa yang dimaksud dengan penafikan? Maksudnya adalah pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah, menyalahkan siapapun yang menyembah kepada selain Allah. Itu arti la ilaha. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah. Maknanya adalah mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Oleh karena itu la ilaha illallah bermakna la ma'buda haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang benar. Adapun yang mereka sembah selain dia adalah batil. Batil itu artinya salah, tidak benar. Dan bahwasannya hanya Allah, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah kabarkan kepada kita, hanya dia yang berhak disembah. Semua yang disembah selain dia adalah salah. Itu penegasan langsung dari Allah. Wa anna Allaha huwal haq. Bahwasanya Allah dialah sesembahan yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun yang mereka sembah selain dia adalah batil. Kemudian Allah jelaskan mengapa hanya dia yang berhak disembah. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Karena hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Sebab segala sesuatu selain dia namanya adalah makhluk. Segala sesuatu selain Allah namanya adalah makhluk. Dan makhluk di hadapan Allah semuanya rendah, semuanya hina, semuanya kecil, semuanya butuh kepadanya, semuanya lemah di hadapannya. Tidak ada yang pantas kita sombongkan dalam diri kita, jemaah sekalian. Hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang maha besar. Tidak ada siapapun selain dia yang tinggi lagi besar, yang agung, yang mulia. Hanya dia saja. Oleh karena itu, hanya dia yang pantas untuk disembah. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud dengan tauhid. Mengimani hanya Allah yang maha tinggi, maha besar, maha agung, maha mulia. Dan mengimani hanya dia satu-satunya yang pantas untuk disembah. Semua yang disembah oleh makhluk selain dia adalah salah. Kemudian kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Tidak sedikit pun kita berikan ibadah kita kepada selain Allah. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Dan Allah Azza wa Jalla telah menetapkan inilah kunci kesuksesan, kebahagiaan dan keberkahan satu negeri. Satu negeri tidak akan menggapai keberkahan apabila dia tidak memiliki tauhid. Apabila penduduknya mempersekutukan Allah, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan kepada mereka. Kemudian jemaah sekalian, apa saja keberkahan yang akan kita gapai dengan tauhid? Maka sesungguhnya keberkahan dalam tauhid itu adalah keberkahan yang melimpah. Karena tauhid adalah amalan yang paling agung. Namun pada kesempatan yang mulia ini, kita akan menyampaikan 5 keberkahan tauhid untuk satu negeri. Dengan tauhid kita akan menggapaikan keberkahan. Kita akan menggapai 5 keberkahan ini. Yang pertama jemaah sekalian, keamanan dan hidayah. Keamanan dan hidayah. Tentu kita menginginkan negeri kita ini aman. Tidak seperti yang terjadi di negeri-negeri lain. Peperangan, musibah dan malapetaka menimpa mereka. Hidup tidak aman. Nyawa selalu terancam. Khawatir dengan kondisi keluarga. Serba tidak aman. Padahal dulu mereka adalah negeri yang aman. Lalu Allah cabut keamanan itu. Maka ketahuilah jemaah sekalian, sebab terbesar untuk menggapai nikmat keamanan adalah tauhid. Sebaliknya, sebab utama hilangnya nikmat keamanan adalah lawan daripada tauhid. Apa lawan daripada tauhid? Syirik. Aman saja tanpa mendapatkan hidayah, maka belum sempurna nikmat yang kita dapatkan. Karena orang-orang yang hidup aman tetapi tidak menyembah Allah, kehidupan mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak. Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu, orang-orang yang menyembah selain Allah, kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Maka nikmat hidayah lebih penting daripada nikmat keamanan. Dua-duanya kita butuhkan, nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Termasuk jemaah sekalian, bagaimana mempertahankan nikmat ini? Sekarang alhamdulillah, negeri kita relatif aman. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini relatif aman. Tetapi kalau kita hilangkan nikmat tauhid ini, maka nikmat keamanan juga akan hilang. Dan sesungguhnya jemaah sekalian, yang paling berbahaya adalah hilangnya nikmat keamanan di alam kubur. Betul, kita khawatir hilang nikmat keamanan di dunia ini. Tapi kita harus khawatir hilangnya, harus lebih khawatir lagi hilangnya nikmat keamanan di alam kubur. Kemudian di hari kebangkitan, keamanan dari azab neraka. Maka ketahuilah, tauhid adalah jaminan keamanan. Keamanan di dunia dan keamanan di negeri akhirat. Dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun." Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah orang-orang yang akan diberikan anugerah nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Jemaah sekalian, dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan kepada kita dua perkara penting. Yang pertama, siapa itu orang yang beriman. Yang kedua, apa anugerah yang Allah akan berikan untuk mereka. Yang pertama, kata Allah, orang-orang yang beriman itu tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Artinya apa? Orang yang beriman itu adalah yang mentauhidkan Allah, yang tidak berbuat dosa syirik. Inilah kategori utama orang yang beriman berdasarkan ayat yang mulia ini, surat Al-An'am ayat 82. Orang yang beriman itu adalah yang mentauhidkan Allah, yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau dia berbuat kesyirikan, maka imannya batal. Inilah bahaya terbesar dosa kesyirikan. Kalau seseorang yang tadinya muslim beriman kepada Allah lalu dia berbuat dosa kesyirikan, maka imannya menjadi batal. Jadi dia harus mempertahankan tauhidnya, tidak boleh tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Inilah kategori orang yang beriman. Kemudian yang kedua, apa anugerah yang Allah akan berikan untuk mereka? Allah kabarkan dalam ayat ini, anugerah untuk mereka adalah dua nikmat terbesar. Yang pertama, ulaika lahumul amnu. Merekalah yang akan mendapatkan nikmat keamanan. Para ulama mufassirin menjelaskan nikmat keamanan yang dimaksud di sini mencakup keamanan dalam kehidupan dunia dan terutama aman di negeri akhirat. Jadi jemaah sekalian, harus menjadi cita-cita tertinggi kita mendapatkan nikmat keamanan di negeri akhirat. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kita di dunia. Kemudian nikmat yang kedua, wahum muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapatkan nikmat hidayah. Inilah keberkahan terbesar. Dengan apa menggapai keberkahan ini? Dengan tauhid, yaitu memurnikan iman kita, membersihkannya dari kotoran-kotoran syirik dan noda-noda kekafiran. Hidayah jemaah sekalian, nikmat terbesar dalam hidup, mendapatkan hidayah dari Allah, yang selalu kita minta dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Maka jemaah sekalian, enggak cukup kita berdoa minta hidayah, tapi kita juga harus berusaha mendapatkan hidayah tersebut. Maka Allah menjelaskan kepada kita dalam ayat ini, usaha kita untuk menggapai hidayah adalah mentauhidkan Allah. Para ulama juga menjelaskan, hidayah yang dimaksud dalam ayat ini mencakup dua macam hidayah. Yang pertama hidayah kepada ilmu, yang kedua hidayah kepada amalan. Apa maksudnya hidayah kepada ilmu? Hidayah dari Allah untuk kita melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu. Hidayah dari Allah untuk kita berusaha menuntut ilmu. Hidayah dari Allah agar kita paham apa yang kita pelajari. Hidayah dari Allah agar kita bisa menghafal ilmu yang sudah kita pelajari. Ini jemaah sekalian yang pertama, hidayah kepada ilmu. Makanya kalau kita dapati dalam diri kita kayaknya agak malas nih mau pergi kajian, yang pertama kita periksa adalah tauhid kita. Pasti ada masalah. Apakah masalahnya berkurang atau karena uzubillah mungkin sudah tidak ada lagi tauhidnya? Kenapa? Dia berbuat kesyirikan. Sebab Allah mengabarkan orang yang mentauhidkan Allah akan diberikan hidayah. Hidayah kepada ilmu. Oleh karena itu jemaah sekalian, sebesar apa semangat kita dalam menuntut ilmu agama bergantung kepada tauhid kita. Ini kunci segala kebaikan. Dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, dalam menuntut ilmu agama itulah kebaikan terdapat. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan menuntut ilmu itu juga jalan termudah masuk surga. Ingat ini selalu jamaah sekalian, agar kita semangat menuntut ilmu. Ketahuilah, menuntut ilmu itu adalah jalan termudah untuk masuk surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Nah jemaah sekalian, agar kita mudah menuntut ilmu, agar kita punya semangat menuntut ilmu, yang pertama sekali harus diperbaiki adalah tauhid kita. Begitu pula hafalan dan pemahaman. Hafalan dan pemahaman. Kalau kita ingin kuat hafalan kita, kalau kita ingin baik pemahaman kita, enggak salah-salah paham, maka yang pertama harus kita perbaiki adalah tauhid kita. Ini yang dimaksud hidayah. Hidayah kepada ilmu, mempelajarinya, memahaminya, dan menghafalkannya. Bagaimana kita bisa memahami ilmu? Bagaimana kita bisa menghafalkan ilmu? Pertama sekali bergantung kepada tauhid kita. Jadi inilah pentingnya membersihkan diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, hidayah kepada amalan. Maksudnya apa? Inilah yang diistilahkan dengan hidayatut taufik. Allah berikan taufik kepada seseorang. Apa itu taufik? Kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Karena faktanya banyak orang sudah mengetahui satu ilmu, namun dia tidak mengamalkannya. Kenapa? Karena Allah tidak berikan hidayah kepadanya. Kalau Allah tidak berikan kepada kita hidayah untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui, pertama sekali yang harus kita periksa adalah tauhid kita. Pasti ada masalahnya. Karena Allah mengatakan, orang yang mentauhidkannya, tidak mempersekutukannya, akan dianugerahkan hidayah. Maka jemaah sekalian, sebesar dan sebanyak apa hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan sejauh apa kita diselamatkan dari perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan, perbuatan mengada-ada dalam agama, dan kesyirikan, adalah sejauh mana kita mentauhidkan Allah. Ingat ini selalu. Sejauh mana kita jauh dari dosa, sedekat apa kita kepada ketaatan, itu bergantung kepada tauhid kita. Inilah makna yang terkandung di dalam surat Al-An'am ayat 82. Inilah yang pertama jemaah sekalian. Keberkahan terbesar dalam hidup, keamanan dan hidayah. Keamanan untuk negeri kita dan hidayah untuk penghuninya, maka dengan tauhid kita dapatkan. Yang kedua jemaah sekalian, tauhid juga merupakan kunci kekuatan dan kekuasaan satu negeri. Kekuasaan dan kekuatan sebuah pemerintahan, agar mereka bisa mengurus negeri ini dengan cara yang paling baik, agar penduduk negeri ini diurus oleh pemerintah yang baik, agar mereka bisa berbuat adil kepada masyarakat, dan agar mereka selamat dari tuntunan-tuntunan masyarakat di akhirat kelak. Jemaah sekalian, Ini salah satu bahaya besar. Orang itu jadi pejabat. Orang itu jadi pengurus-pengurus masyarakat. Dikasih jabatan di pemerintahan. Yang hari ini diperebutkan oleh manusia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan. Padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ini yang diburu, dikejar, dijadikan sebagai sebuah kompetisi, yaitu penyesalan di hari kiamat. Kenapa menyesal? Karena tidak mengurus masyarakat dengan baik. Kenapa dia tidak bisa mengurus masyarakat dengan baik? Salah satu faktornya adalah karena kelemahan. Kelemahan. Dia tahu sebenarnya yang benar inilah yang harus ditegakkan. Tapi takut. Takut kepada sistem. Takut kepada pejabat-pejabat yang lain. Takut kepada ormas-ormas. Takut kepada masyarakat. Kalau dia tegakkan yang benar, besok dia di demo. Kalau dia enggak mau ikutan untuk menyetujui kebijakan-kebijakan yang salah, kekuasaannya digoyang. Pada akhirnya, rakyat yang menjadi korban, masyarakat yang menjadi korban, tidak diurus dengan baik. Ini jemaah sekalian, keadaan pemerintah yang lemah, kekuasaan yang lemah, yang pada akhirnya tidak bisa mengurus masyarakat dengan baik. Dan kelak itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Maka ketahuilah, kunci utama agar pemerintah itu kuat dan bisa mengurus masyarakat dengan syariat Allah, dengan cara pengurusan yang terbaik, memberikan hak setiap anggota masyarakat, dan punya kekuatan untuk menekan masyarakat agar melakukan kewajiban mereka, maka kunci utamanya adalah tauhid. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nur ayat ke-55. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat." Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Tadi sudah kita jelaskan, pondasi utama keimanan adalah tauhid. Sebaliknya, dosa syirik adalah pembatal keimanan. Amal soleh itu sendiri adalah amalan yang dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama pondasi tauhid, yang kedua pondasi ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, ayat ini adalah janji Allah kepada orang yang memiliki dua amalan ini. Yang pertama mentauhidkan Allah, yang kedua meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah apa janji Allah untuk mereka. Ada tiga. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang sebelum mereka yang beriman dan beramal soleh itu berkuasa. Jadi ini yang pertama, meraih kekuasaan yang kuat, bukan sekedar bisa memimpin, bukan sekedar bisa menjabat, tapi kekuasaan yang kuat. Kuat untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, yaitu menegakkan syariat. Itulah yang terbaik untuk masyarakat, menegakkan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, janji yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadha lahum, sungguh benar-benar kata Allah, akan kami kuatkan agama yang telah kami ridhoi untuk mereka, yaitu agama Islam yang mulia ini. Allah jadikan penegakan mereka terhadap agama itu kuat. Mereka bisa menegakkan syariat Allah. Jadi jemaah sekalian, untuk bisa berkuasa dan menegakkan syariat, dan itulah yang terbaik untuk masyarakat, maka kita membutuhkan pertolongan Allah. Kita membutuhkan pertolongan Allah. Dan kunci mendapatkan pertolongan Allah sebagaimana dalam ayat ini adalah mentauhidkan Allah. Kemudian janji yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Jadi yang pertama kekuasaan, yang ketiga penegakan syariat, inilah yang bisa menjamin hak-hak masyarakat terpenuhi. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan aman, tidak merasa takut. Lalu perhatikan jemaah sekalian lanjutan ayat ini. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Karena mereka tetap beribadah hanya kepadaku dan tidak mempersekutukan aku sedikitpun. Jadi Allah tutup ayat ini dengan menjelaskan kunci untuk menggapai semua kekuatan itu adalah mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Makanya jemaah sekalian, banyak umat Islam yang tidak memahami ini, lalu dia menempuh jalan yang salah. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan kepada kita, untuk bisa menegakkan keadilan, memenuhi hak masyarakat dengan syariat Islam, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mendapatkan pertolongan Allah. Dan tidak ada jalan utama, kunci utama untuk mendapatkan pertolongan Allah kecuali tauhid. Ada sebagian orang mengira Islam itu bisa dimenangkan apabila kekuatan politik kita lebih hebat. Mereka mengira seperti itu. Jadi setiap hari yang mereka pikirkan bagaimana menguatkan politik mereka dan melemahkan politik musuh. Contohnya apa? Bikin tagar. Tahu tagar ya? Facebook udah masuk belum di Cilacap? Internet udah masuk? Udah ya. Bikin tagar. Dan sayangnya seringkali tagar-tagar itu menyelisih syariat, mengandung pemberontakan kepada pemerintah Muslim, mengandung celaan dan caci maki terhadap sesama Muslim. Hanya gara-gara tagar, sesama Muslim sudah mau perang. Setiap hari saling menjelek-jelekkan. Ini jemaah sekalian, lihat dampak. Tidak memahami bagaimana memberi kebaikan kepada negeri. Apakah orang-orang seperti ini yang kita harapkan memperbaiki negeri kita? Jauh sekali. Setiap hari perang caci maki. Sampai sudah bosan buka Facebook. Setiap hari ada saja. Yang satu bilang cebong, yang satu bilang kampret. Ini bukan sifat seorang Muslim. Dan itu sesama Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusukun." Mencaci maki seorang Muslim adalah kefasikan. Orang-orang seperti inikah yang kita harapkan memperbaiki negeri? Tidak, jemaah sekalian. Orang yang bisa memperbaiki negeri, yang pertama sekali dia mengerti tauhid, kemudian ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah janji Allah di dalam ayat yang mulia ini, yaitu surat An-Nur ayat ke-55 tadi. Maka jemaah sekalian, ingat selalu, kita tidak akan pernah menang, umat Islam tidak akan pernah menang untuk menegakkan keadilan, menegakkan syariat Allah, hanya karena politik kita lebih kuat. Tidak. Walaupun akhirnya kita memimpin negeri ini, tapi kalau Allah tidak menolong kita, kita enggak akan sukses. Kita enggak akan bisa mengantarkan negeri ini menggapai keberkahan. Begitu pula ada yang mengira kita bisa menggapai kemenangan dan kekuatan melalui jalur ekonomi. Maka mereka sibuk bagaimana menggalang kekuatan ekonomi. Bisnis harus diperbesar. Jaringan-jaringan ekonomi diperluas. Ada pula yang memandang Islam ini akan jaya apabila medianya kuat. Baik media cetak, media televisi, radio, maupun media di dunia maya, sampai membentuk cyber army, pasukan untuk katanya berjihad di media, tapi dengan cara saling mencerca, mencaci maki, menjatuhkan, padahal sama-sama Muslim. Apakah seperti itu untuk memperbaiki negeri? Tidak mungkin, jemaah sekalian. Kesimpulannya apa? Walaupun kekuatan kita secara kuantitas lebih banyak, lebih besar daripada kekuatan musuh, itu sama sekali tidak akan menolong kita. Ingat, jemaah sekalian, ingat ini selalu. Termasuk kekuatan militer kita, senjata kita, sebesar apapun militer kita, sehebat apapun senjata kita, itu sama sekali tidak bisa menolong kita. Sekecil apapun musuh yang kita hadapi, sama sekali gak bisa menolong kita. Dan Allah telah memberikan kepada kita pelajaran untuk sepanjang masa dari peristiwa Hunain. Perhatikanlah surat At-Taubah ayat ke-25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin Wa yauma Hunain idz a'jabatkum katsratukum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Sungguh kata Allah, Allah telah menolong kalian di dalam banyak pertempuran. Namun ingatlah perang Hunain, ketika kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian, falam tugni ankum syai'an, ternyata itu tidak menolong kalian sedikitpun, dan bumi yang luas ini terasa sempit oleh kalian. Kemudian kalian lari kocar kacir dari medan pertempuran. Jemaah sekalian, bacalah sejarah. Seluruh peristiwa yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat harus kita jadikan pelajaran untuk kesuksesan kita sebagai bangsa. Perang Hunain, Allah berikan pelajaran kepada kaum muslimin. Ketika itu jumlah kaum muslimin 12.000 pasukan melawan orang-orang Thaqif. Berapa jumlah mereka? Hanya 3.000 atau paling banyak 4.000. Jadi subhanallah, kekuatan kaum muslimin 3 kali atau 4 kali lebih besar daripada orang kafir. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Falam tugni ankum syai'an, kata Allah, jumlah kalian yang besar tidak menolong kalian sedikitpun. Kaum muslimin di awal pertempuran lari kocar kacir, tidak tersisa di medan tempur kecuali tidak lebih dari 100 orang yang bertahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan keberanian Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun semua pasukan sudah berlarian, beliau tetap bertahan di medan tempur bersama kurang lebih 100 orang sahabat. Kemudian jemaah sekalian, mereka disadarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka saling menasihati untuk bertobat kepada Allah. Saat itu juga mereka bertobat, saat itu juga Allah langsung berikan kemenangan. Hasil akhir perang Hunain dimenangkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Taubat mereka dari dosa yang mereka lakukan. Apa dosa yang mereka lakukan jemaah sekalian? Takjub terhadap jumlah mereka yang besar dan lupa yang menolong itu bukan karena jumlah kita, tetapi karena keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itulah yang menolong kita, itulah sumber kekuatan kita. Jadi jemaah sekalian, inilah jalan perjuangan yang sebenarnya, yaitu mentauhidkan Allah, memperdalam ilmu tauhid, mengamalkannya dan mengajarkannya seluas-luasnya kepada masyarakat kita. Inilah jalan perjuangan yang sebenarnya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain yang menjadi kunci utama mengantarkan bangsa ini menggapai keberkahan, kebahagiaan dan kesuksesan, kecuali dimulai dengan tauhid, kemudian ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjuangan yang dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah, belajar tauhid, belajar sunnah, mengamalkan dan menyebarkan seluas-luasnya, itulah jihad yang sebenarnya. Tapi subhanallah jemaah sekalian, lihat bagaimana setan mempermainkan mereka. Mereka menempuh jalan yang salah, kemudian mereka memandang yang mereka lakukan itulah jihad. Sedangkan orang yang cuma duduk-duduk belajar, tidak ikut aktivitas politik mereka, tidak ikut aksi-aksi mereka di jalan, mereka bilang tidak solidaritas kepada umat Islam dan tidak ikut berjuang. Inilah bagaimana, lihatlah bagaimana permainan setan. Dijerumuskan mereka dalam kesesatan, lalu dihiasi seakan-akan itulah yang baik. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasanan. Itu memang sudah tipu daya setan. Menghiasi kepada manusia perbuatan buruknya sehingga terlihat baik. Maka inilah jemaah sekalian keberkahan yang kedua. Bagaimana pemerintah itu kuat dan bisa memenuhi hak-hak rakyatnya. Allah kabarkan kepada kita dalam ayat ini, kuncinya adalah tauhid dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Keberkahan yang ketiga. Dengan tauhid kita akan menggapai rizki yang melimpah. Rezeki yang melimpah. Sebagaimana janji Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan rezeki dari langit dan dari bumi. Dari langit turun hujan yang cukup, dari bumi Allah tumbuhkan dan Allah berikan segala kebutuhan mereka. Barakat, kata Allah, bukan hanya berkah tapi barakat, keberkahan-keberkahan yang melimpah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, mereka tidak mentauhidkan Allah dan tidak ittiba kepada para rasul. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Inilah jemaah sekalian satu ayat yang mengabarkan kepada kita jaminan rezeki yang melimpah. Apabila kita beriman dan bertakwa kepada Allah, sebagaimana telah kita jelaskan tadi, pondasi keimanan adalah tauhid dan pondasi ketakwaan adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman adalah orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kunci rezeki yang melimpah. Siapa yang bilang? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kita kurang percaya dengan janji Allah? Kita lebih percaya dengan hitungan-hitungan kita. Kalau kita lakukan ini, kalau kekuatan kita sudah begini, nanti hasilnya begini dan begitu. Bahkan kita lebih percaya kepada janji-janji untuk diberikan pinjaman hutang oleh orang-orang kafir daripada mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Ini janji Allah, jemaah sekalian. Mentauhidkan Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kunci agar rezeki kita melimpah. Dan bukan hanya melimpah tapi berkah. Karena faktanya juga ada negeri-negeri kafir, rizki mereka melimpah tapi tidak berkah. Jadi bukan hanya rizki yang banyak, kita juga membutuhkan keberkahan di dalam rezeki tersebut. Apa tandanya, jemaah sekalian, rezeki itu berkah? Tandanya adalah kita semakin takwa kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita membuat kita semakin taat kepada Allah. Tetapi kalau Allah berikan kita nikmat lalu malah menjerumuskan kita dalam perbuatan-perbuatan dosa, ketahuilah itu bukan nikmat. Itu namanya makar Allah yang dikenal dengan istidraj. Jadi jangan ada yang mengatakan kenapa tauhid kunci keberkahan. Di antara keberkahan itu adalah rezeki yang melimpah. Ternyata negeri-negeri kafir mereka makmur, dunia mereka maju, rizki mereka cukup bahkan berlebih, bahkan mereka suka bantu negeri-negeri Islam walaupun bantuannya hutang. Berbeda dengan Arab Saudi, negeri tauhid, membantu kaum muslimin sedekah sukarela, enggak harus dikembalikan. Walaupun media tidak mau meliput. Negara terbanyak yang membantu negara-negara di dunia adalah Arab Saudi, negeri tauhid. Tetapi media yang dikuasai oleh orang-orang yang tidak suka kepada Arab Saudi tidak meliput, tidak membesar-besarkan. Tapi negara-negara kafir kalau datang membantu langsung dibesar-besarkan. Walaupun kenyataannya bantuan mereka berupa apa? Hutang. Maka jadilah kita negeri yang terjerat oleh hutang. 10 anak keturunan kita belum lahir, mereka sudah wajib membayar hutang. Karena hutangnya juga dengan cara riba. Pangkalnya, pokoknya sudah kita bayar lunas. Ribanya, bunganya masih sangat banyak. Lalu ada seorang muslim yang tidak belajar agama menjadi silau dengan kemajuan orang-orang kafir itu. Mereka tidak mentauhidkan Allah, tidak bertakwa kepada Allah, tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rezeki mereka melimpah? Kenapa mereka makmur? Ketahuilah jemaah sekalian, itu bagian dari makar Allah kepada mereka. Itu bukan nikmat, tetapi itu azab untuk mereka. Itulah namanya istidraj. Dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidrajun." Kalau kamu lihat seorang hamba diberikan curahan berbagai macam kenikmatan dan kemewahan dunia yang dia senangi padahal dia bergelimang dosa, ketahuilah itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Makar Allah, yaitu azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Dia berbuat syirik, dosa terbesar, pergi ke dukun, ternyata tambah kaya. Kenapa? Dikasih oleh dukun itu jimat penglaris, tambah kaya dia. Apakah itu berarti jimat itu bagus dan dukun itu benar? Tentu tidak. Bagus dan benar itu ukurannya adalah syariat, bukan hasil. Bukan hasil. Ketahuilah jemaah sekalian, itulah istidraj. Pergi ke dukun, dikasih jimat penglaris, ternyata dagangannya laris. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ada lagi yang masang di restorannya foto gurunya. Dan ini bahaya foto, terutama foto orang soleh. Foto orang soleh ini yang paling berbahaya. Makanya jangan suka selfie sama ustaz. Ini bahaya besar. Ustaz lagi ceramah jangan difoto. Ini bahaya besar. Ini fakta jemaah sekalian. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi di banyak daerah ada. Di rumah makannya ditempelkan foto gurunya, ustadznya, kiainya. Tujuannya apa? Untuk melariskan dagangan atau melindungi dari mara bahaya dan lain-lain. Itulah namanya jimat. Terserah bendanya apa saja. Bisa jadi gelang, bisa jadi kalung, apa saja. Benda-benda yang diyakini bisa mendatangkan keberuntungan atau mengusir kesialan, atau melindungi dari mara bahaya, atau melariskan barang dagangan, itu semuanya adalah syirik. dan kebodohan. Bagaimana mungkin orang yang punya akal sehat bukannya bergantung kepada Allah, malah bergantung kepada benda-benda yang gak bisa apa-apa, tidak bisa menolongnya sedikit pun. Seandainya benda itu dia banting-banting, hancurkan, dibakar, gak bisa melawan. Tapi hatinya bergantung kepada benda itu, tidak lagi bergantung kepada Allah. Maka disitulah letak kesyirikannya. Dan mendatangi para dukun itu sendiri untuk minta jimat, itu juga sudah termasuk kesyirikan. Walaupun gak dikasih jimat, tapi kita percaya kepada para dukun, itu sudah termasuk kesyirikan. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar, tukang ramal yang sok tahu perkara gaib, kemudian mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi katanya ternyata berhasil. Kata dukun, kamu harus ngamalkan ini supaya rizkimu lancar. Kamu harus mengamalkan itu supaya jabatanmu naik, tidak lengser. Ternyata berhasil, jemaah sekalian. Apakah kemudian perdukunan itu benar? Tetap salah, walaupun berhasil. Karena itulah yang disebut dengan istidraj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu lihat seseorang diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan dan kemewahan dunia yang dia senangi, sementara dia bergelimang dosa, bahkan dosa kesyirikan, maka itu namanya istidraj. Azab Allah tapi kelihatan seperti nikmat Allah. Kenapa kelihatan seperti nikmat Allah? Supaya dia enggak sadar-sadar. Allah azab hatinya supaya tersesat, sampai tiba-tiba Allah azab fisiknya dan dia sudah enggak ada kesempatan bertobat. Itu maksudnya istidraj. Diazab hatinya agar terus tersesat, sampai datang satu masa fisiknya diazab dan dia sudah tidak punya kesempatan untuk bertobat. Oleh karena itu, lanjutan hadis ini, yaitu hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat, surat Al-An'am ayat 44. Beliau bacakan ayat ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka, mereka tidak peduli lagi dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak peduli lagi dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengingatkan mereka, maka kata Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, kami bukakan untuk mereka pintu segala kenikmatan. Subhanallah, rizkinya melimpah, kemewahan dia dapatkan, jabatan yang tinggi dia raih. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka sudah betul-betul gembira dengan nikmat yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami azab mereka secara tiba-tiba. Fa'idahum mublisun, maka mereka pun berputus asa, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Jadi jemaah sekalian, jangan silau melihat kemajuan yang sifatnya duniawi pada negara-negara yang mempersekutukan Allah, yang kafir kepada Allah dan tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan nikmat. Sekali lagi, yang kita inginkan bukan hanya rizki yang melimpah, tapi juga keberkahan. Maka Allah telah kabarkan kepada kita untuk menggapai itu dengan mentauhidkan Allah dan ittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 96 ini. Baik, yang keberapa berikutnya? Yang keempat, keberkahan yang akan kita gapai dengan tauhid untuk kemakmuran negeri kita, agar negeri kita menjadi negeri yang penuh keberkahan. Maka Allah telah menjanjikan hayatun thayyibah, kehidupan yang baik untuk setiap hamba dan untuk penduduk negeri yang mentauhidkan Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggapai hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Allah jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 97. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'adu man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh benar-benar akan kami anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik, yaitu di akhirat kelak, lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Inilah jemaah sekalian janji Allah untuk menganugerahkan kehidupan yang baik di dunia ini, dan yang terutama balasan yang lebih baik di akhirat. Kepada siapa Allah berjanji? Kepada yang beriman dan beramal soleh. Sudah kita jelaskan tadi, yang dimaksud beriman dan beramal soleh adalah mentauhidkan Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi dosa syirik dan tidak mengada-ada dalam agama, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kepada orang-orang yang melakukannya, itulah yang Allah janjikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia ini, Allah tidak akan sia-siakan kehidupannya. Dia akan bahagia, rezekinya cukup, aman, tentram, dan semua yang bermakna kebaikan. Karena ayat ini datang dalam bentuk nakirah, hayatan thayyibah, sehingga maknanya bersifat umum, mencakup semua kebaikan. Dan yang paling utama tentunya adalah kebaikan di alam kubur, kebaikan di padang mahsyar, dan masuk surga. Jangan kita pikirkan hanya kebaikan di dunia ini saja. Yang harus lebih kita pikirkan, bagaimana kebaikan di akhirat. Inilah jemaah sekalian janji Allah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tauhid adalah benteng terkuat dari segala rencana-rencana jahat, semua musuh-musuh negara dan bangsa. Inilah jemaah sekalian keberkahan yang kelima yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Sering kita mendengar berita, katanya PKI bangkit lagi. jumlah mereka minimalnya sudah 15 juta orang katanya. Orang-orang kafir yang berasal dari negara lain sudah mulai masuk ke Indonesia. Lapangan-lapangan pekerjaan direbut semuanya oleh mereka. Dan bahkan katanya yang masuk itu sebenarnya bukan orang biasa, tapi tentara. Kita ditakut-takuti dengan berita-berita ini, entah benar atau tidak. Bukan itu masalahnya. Yang jadi masalahnya jemaah sekalian, apa yang kita lakukan untuk menghadapi segala ancaman terhadap bangsa kita, untuk menghadapi segala ancaman terhadap masyarakat kita. Itu yang jadi masalah. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang berlomba-lomba menguatkan politiknya, ada yang berlomba-lomba menguatkan ekonominya, medianya, kekuatan fisiknya. Maka ketahuilah jemaah sekalian, bukan itu semua yang bisa menolong kita. Betul, itu juga penting, itu juga perlu, tapi ada yang lebih penting, ada yang menjadi kunci utamanya, yaitu mentauhidkan Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah benteng terkuat kita menghadapi seluruh rencana jahat yang telah disusun oleh musuh untuk menghancurkan bangsa kita, negara kita yang tercinta ini. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar dan bertakwa, maka rencana-rencana jahat mereka untuk menghancurkan kalian, la yadurrukum syai'a, tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Ingat ini jemaah sekalian, inilah benteng terkuat, inilah sumber kekuatan kita. Jadi bukan masalah, bukan masalahnya musuh itu kuat, tapi kita punya benteng atau tidak. Walaupun musuh lebih lemah daripada kita, namun kita tidak punya benteng yang kuat, mereka bisa mengalahkan kita. Walaupun mereka lebih besar, tapi kita punya benteng yang kuat, maka kita bisa mengalahkan mereka. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah. Ini yang harus kita kejar, menggapai pertolongan Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan lemah, jangan pula bersedih. Kamulah yang akan ditinggikan oleh Allah, yang akan dimenangkan oleh Allah, in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Ini kunci keamanan kita jemaah sekalian, dan perlindungan dari berbagai macam rencana jahat yang telah disusun oleh musuh. Dan itu gak boleh kita pandang remeh, karena Allah telah mengabarkan kepada kita, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan berhenti untuk memerangi kalian semampu mereka, sampai kalian murtad dari agama kalian. Termasuk juga yang real bahaya besar bagi bangsa dan negara, yaitu golongan Syiah. Ini gak kalah bahaya daripada PKI, bahkan bisa jadi lebih berbahaya. Para ulama mengatakan, sepanjang sejarah kemudaratan yang menimpa kaum muslimin yang terbanyak berasal dari Syiah. Yang terbanyak berasal dari Syiah dalam sepanjang sejarah. Maka jemaah sekalian, bagaimana menghadapi mereka? Ada sebagian orang sudah bersiap dengan kekuatan fisik, sudah latihan, macam-macam mereka lakukan. Betul, itu penting, itu perlu. Tapi ada yang lebih penting lagi, yang menjadi kunci utamanya, yaitu belajar tauhid, mengamalkan dan menyebarkan seluas-luasnya. Belajar sunnah, mengamalkan dan mengajarkan kepada manusia seluas-luasnya. Itulah janji Allah. Sampai-sampai kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, at-tauhidu hisnullahil a'zam, man dakhalahu kana minal aminin. Tauhid itu adalah benteng Allah yang paling terkuat. Barang siapa memasuki benteng ini, dia termasuk orang-orang yang aman dan terlindungi. Maka jemaah sekalian, kesimpulannya, kunci kesuksesan kita sebagai sebuah bangsa, kunci kemenangan kita dan keberkahan untuk masyarakat kita adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya kepadanya, dan menjauhi semua dosa-dosa kesyirikan, dan selalu ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci utamanya, tidak ada yang lain. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Yang ada pertanyaan. Bismillah. Bagaimana menyikapi orang-orang yang di sekitar kita yang menjelek-jelekkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ajaran Salafi yang mengikuti generasi Salaf, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Mereka katakan sebagai ajaran radikal, keras dan kolot. Jemaah sekalian, yang pertama tentu sabar. Ayat terakhir yang kita baca tadi, wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'a. Surat Ali Imran ayat 120. Kalau kamu sabar dan kamu bertakwa, maka rencana-rencana jahat mereka, tipu daya mereka, tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Itu janji Allah. Jadi orang yang memusuhi seseorang yang mengamalkan perintah Allah atau menjauhi larangannya, apapun yang mereka lakukan kepadanya, tidak akan membahayakannya. Itu janji Allah, kalau dia tetap sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar menghadapi kejelekan mereka, dan terus dia bertakwa kepada Allah. Kenapa jemaah sekalian? Ini sudah sunnatullah, gak mungkin kita lari daripadanya. Ketika kita mengikuti ajaran para nabi dan rasul, sudah merupakan ketetapan Allah kita pasti diuji. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami sudah beriman sementara mereka belum diuji? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Siapa musuh para nabi? Setan-setan. Perhatikan jemaah sekalian, siapa setan di sini? Dari kalangan manusia dan jin. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Bukan hanya setan yang gak kelihatan. Bisa jadi setan kelihatan, suaranya kita dengarkan, tulisannya bisa kita baca, dia punya akun Facebook, tapi dia setan. Itu kata Allah, setan dari kalangan manusia dan jin. Kemudian Allah jelaskan di antara tipu daya mereka atau usaha mereka untuk menghalangi manusia mengikuti kebenaran. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Mereka saling menyebarkan kata-kata yang terlihat indah namun hakikatnya adalah tipuan. Kelihatannya seperti ingin mau menyelamatkan orang. Hati-hati kamu jangan ikut sana, dia radikal, dia keras orangnya. Kelihatannya mau menyelamatkan orang, tapi hakikatnya adalah tipuan. Hakikatnya adalah penyesatan. Sebaliknya, yang mengajarkan kesesatan, mereka bilang, ini yang baik, ini toleran, ini moderat, ini gak ekstrim, gak radikal. Jadi itu sudah ketetapan Allah, seperti itulah setan dari zaman ke zaman. Tapi jangan antum panggil kamu setan. Jangan antum panggil dia setan. Jangan. Sabar. Ini maksudnya secara umum. Adapun kita menghukumi orang ini setan, gak boleh. Tapi secara umum, yang dimaksud dengan setan adalah dua kategorinya. Yang pertama, suka ngajak orang berbuat dosa. Jamaah sekalian, ini bukan teman, tapi setan. Kalau suka ngajak orang berbuat dosa, dia bukan teman, tapi setan. Atau sebaliknya, yang kedua, menghalang-halangi orang melakukan ketaatan. Itu setan namanya. Sekali lagi, ini hukum umum. Gak boleh kita vonis orang per orang, kamu setan, gak, jangan. Iya. Jadi, sabar. Dan yakin, semua ucapan mereka, semua usaha mereka, tidak akan membahayakan kita. Yang membahayakan kita apa? Kalau kita gak sabar dan tidak bertakwa. Kalau kita ikut kemauan mereka. Karena gak mau dibilang ekstrim, gak mau dibilang radikal, maka kita pun ikut-ikutan kegiatan-kegiatan mereka, acara-acara mereka yang bertentangan dengan syariat. Nabi SAW juga mengatakan, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang yang memusuhi dan merendahkan mereka dan orang yang menyelisihi mereka. Iya, ini yang pertama, sabar. Yang kedua, dakwahi mereka. Kebanyakannya saudara-saudara kita umat Islam yang mengucapkan seperti ini karena belum paham. Kenapa belum paham? Lihat diri kita sendiri jemaah sekalian, semangat kita berdakwah kurang. Itu faktanya. Dia gak paham, gak ngerti apa yang kita amalkan karena kita jarang berdakwah kepadanya. Silaturahmi juga mungkin kurang. Sudah dakwah kurang, silaturahmi jarang. Turun aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang tidak bertentangan dengan syariat juga jarang. Jangan kita ikuti kegiatan apapun yang bertentangan dengan syariat. Tapi kalau gak bertentangan dengan syariat, usahakan kita terdepan. Karena ini cara untuk memasukkan dakwah kepada mereka. Walaupun mereka marah ketika kita tidak ikut yang bertentangan dengan syariat, yang mengada-ada dalam agama, apalagi kesyirikan, jangan peduli. Walaupun mereka marah, memusuhi kita, gak usah peduli. Dan gak usah takut. Yang harus kita takutkan kalau Allah murka kepada kita. Tapi kalau ada kegiatan mereka yang tidak bertentangan dengan syariat, kerja bakti misalkan, atau mengurus jenazah, ikut gali kubur, ada orang sakit, kasih kita bantuan, usahakan kita terdepan dan terus menyampaikan dakwah. Jadi itu yang harus kita lakukan, sabar dan berdakwah. Kalau begitu, kita juga harus lebih semangat menuntut ilmu, karena kalau kita enggak belajar, bagaimana bisa kita berdakwah? Bingung kita mau nyampaikan dari mana? Makanya belajar. Belajarnya yang serius. Bukan hanya datang nguping saja. Enggak ada yang dihafalkan, enggak ada yang dicatat. Kecuali kalau merasa hafalannya kuat, ya sudah enggak usah mencatat. Itu namanya belajar. Belajar itu dimulai dengan diam. Tidak berbicara. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, berusaha memahami. Yang keempat, menghafal. Ini baru namanya belajar serius. Menghafal. Bagaimana caranya menghafal? Caranya ada dua. Hifdhu sadrin wa hifdhu kitabin. Menghafal di dalam dada dan menghafal dengan catatan. Kemudian yang kelima, mengamalkan. Yang keenam, mendakwahkan. Ini namanya maratibul ilm. Tahapan di dalam belajar. Itu namanya orang serius belajar. Kalau dia enggak ikuti tahapan ini, berarti kurang serius. Maka Allah akan berikan hidayah kepadanya sesuai kadar keseriusannya. Iya. Buat akhwat atau umat yang mau ada pertanyaan, bisa diberikan kepada akhwat. Apakah pengikut generasi salaf itu terbagi dua? Jawabannya jemaah sekalian, hanya ada satu. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluha finnar illa wahidah. Semua golongan yang menyimpang masuk neraka kecuali satu. Kecuali satu. Apa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi Nabi SAW mengatakan hanya satu. Enggak ada dua, enggak ada tiga. Siapa mereka itu? Semua umat Islam. Walaupun tidak berorganisasi dengan kita. Walaupun tidak ikut kajian bersama kita. Walaupun tidak ikut yayasan kita. Jadi enggak ada kelompok-kelompok itu. Yang ada hanya satu, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika terjadi perpecahan, maka sebabnya dua kemungkinan. Yang pertama, yang satunya mengikuti ajaran sesat. Berarti dia tidak lagi mengikuti satu golongan ini. Maka dia berpisah, dia yang memisahkan diri. Yang kedua, karena kemaksiatan, dosa-dosa. Nabi SAW bersabda, "Ma tawaddathnani fafurrika bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma." Tidaklah dua orang saling mencintai, lalu mereka menjadi saling bermusuhan, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Apalagi kalau dua-duanya melakukan. Jadi itu sebabnya terjadinya perpecahan kelompok-kelompok karena dosa-dosa. Intinya apa? Karena keluar dari peneladanan kepada Nabi SAW dan para sahabat. Kalau seandainya semua meneladani Nabi SAW dan para sahabat, tidak akan terjadi hal seperti itu. Kemudian yang terpenting jemaah sekalian, yang terpenting adalah kita jangan jadikan para ustadz yang masih hidup, para penuntut ilmu yang masih hidup sebagai panutan kita. Jangan. Jangan jadikan mereka sebagai panutan. Kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Siapa di antara kalian yang ingin menjadikan seseorang sebagai teladan, maka jadikanlah orang-orang yang sudah mati, yaitu Nabi dan para sahabat beliau. Itulah teladan kita. Karena orang yang hidup tidak aman dari fitnah. Maksudnya dia tidak aman dari kesesatan dan penyimpangan. Jadi jangan sampai kita melihat orang yang katanya mendakwahkan sunnah, lalu dia membenci golongan ahlus sunnah yang lain, lalu kita berkesimpulan, berarti saya harus keluar dari ahlus sunnah, saya harus hindari golongan ini. Jangan jemaah sekalian. Dia manusia biasa, dia bisa benar, dia bisa salah. Yang kita ikuti adalah Nabi SAW dan para sahabatnya. Iya. Jadi perpecahan itu adalah karena oknum-oknum, bukan karena ahlus sunnah wal jamaah, tapi karena oknum-oknum yang mengikuti hawa nafsu atau bahkan telah tersesat dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Yang paling penting bagi kita adalah ikuti Nabi SAW dan para sahabat. Orang yang hidup ini mereka berpecah belah, jangan ikuti mereka. Ikuti Nabi SAW dan para sahabat. Baik. Bagaimana jika kita menuntut ilmu, namun istri kita sejak nikah sama sekali tidak mau ikut kajian, tidak mau belajar bersama, malahan semakin kesini menuduh kami yang belajar sunnah dianggap sesat? Jamaah sekalian, pertama, tugas mendidik istri itu adalah tugas suami, bukan tugas ustadz di majelis ilmu. Ini yang pertama harus dipahami. Tugas mendidik istri tugasnya suami, bukan tugas ustadz di majelis ilmu. Jadi suami belajar, pulang ajari istrinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa maksudnya menjaga keluarga kita dari api neraka? Alimuhum addibuhum. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berikan mereka pendidikan agama dan ajarkan akhlak yang baik. Jadi sebelum dipikirkan bagaimana mengajak dia ke majelis ilmu, ilmu yang sudah kita ketahui ajarkan kepadanya. Dan ketika dia bersikap tidak baik, beragama tidak baik, kita sebagai suami pertama sekali salahkan diri kita. Kenapa? Kita gurunya dia. Berarti kita mungkin tidak becus dalam mendidiknya. Karena kita adalah gurunya dia. Ini pertama sekali jemaah sekalian yang harus kita koreksi. Kita mungkin yang salah, kurang memberikan pendidikan kepadanya. Atau kita masih kurang ilmu, sehingga sulit mendidiknya. Kita juga berarti yang salah. Kenapa kita kurang ilmu? Karena kurang belajar. Maka lebih semangat lagi belajar, menuntut ilmu, kemudian didik istri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, berdoa, minta tolong kepada Allah supaya Allah berikan hidayah kepadanya. Tidak ada yang memiliki hati kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membolak-balikan hati kecuali Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Yang ketiga, berbuat baik kepadanya, buat dia senang, buat dia memandang kita sebagai suami yang terbaik. Karena jemaah sekalian, fitrah manusia, al-qulubu mayyalatun ila man ahsana ilaiha. Hati itu akan condong kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Artinya, orang kalau sudah senang kepada kita, cinta kepada kita, lebih mudah kita nasihati. Kalau kita di rumah menjengkelkan, kurang menyenangkan, nafkah kurang, dan lain-lain, sulit kita menasihati. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada beliau, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya dan aku yang terbaik untuk keluargaku. Ini jalan untuk melunakkan hatinya. Begitu pula berbuat baik kepada keluarganya, karena dia akan semakin senang kepada kita kalau kita berbuat baik kepada keluarganya. Demikian wallahu alam. Bagaimana cara menasihati orang tua yang masih percaya pada benda-benda gaib dan masih memberi makan pada benda tersebut di hari-hari tertentu? Apa makanannya? Sedangkan orang tua rajin ke masjid dan beribadah. Tolong nasihatnya Ustaz. Sampaikan hadis-hadis tentang jimat, dalil-dalil tentang jimat. Lihat di kitab Tauhid bab ketujuh dan ke-8. Itu dua bab membahas tentang jimat. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa mengenakan jimat atau percaya kepada jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Sampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah syirik, mempercayai benda-benda ini. Yang kedua, pahamkan tauhid bahwa hati tidak boleh bergantung kepada selain Allah, karena hanya Allah yang bisa memberi manfaat atau bisa menimpakan mudarat. Maka mempercayai benda-benda berarti menduakan Allah. Itu yang harus dipahamkan. Benda-benda itu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Jangankan sebuah benda, seorang Nabi dan Rasul, makhluk Allah yang paling mulia, tidak bisa menolong kita, tidak bisa memberi manfaat kepada kita, tidak bisa menimpakan mudarat. Jangankan kepada kita, kepada diri sendiri beliau pun tidak bisa beliau beri manfaat. Surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat kepada diriku sendiri, kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Ini seorang Nabi dan Rasul, makhluk Allah yang paling mulia. Apalagi benda-benda mati itu gak bisa apa-apa. Jadi di samping sampaikan ayat, ajak berpikir menggunakan akal sehat. Dan itu metode Al-Quran. Metode Al-Quran mengajak orang-orang musyrik menggunakan akal sehat. Seperti kata Ibrahim alaihissalam, ata'buduna ma tanhitun? Apakah kamu menyembah sesuatu yang kamu pahat sendiri? Kan enggak masuk akal. Ajak mereka berpikir. Iya. Artinya harus ada usaha dari kita untuk berdakwah. Kemudian juga ajak ke majelis ilmu untuk belajar. Sudahkah kita berusaha mengajak orang tua kita ke majelis ilmu? Ini juga penting. Ini juga sangat penting agar mereka paham. Tapi lebih penting lagi, kita paham, kita belajar, sehingga kita bisa jelaskan dengan baik. Selebihnya tinggal doakan. Tinggal doakan, semoga Allah memberikan hidayah. Iya. Jemaah sekalian, dalam Islam, dan faktanya juga, tidak ada benda-benda sakti. Tidak ada benda-benda pusaka. Tidak ada benda-benda bertuah. Semua itu adalah alat-alatnya para tukang sihir dan dukun. Walaupun kelihatan memang sakti. Katanya ada keris bisa berdiri sendiri. Atau kalau kita kasih berdiri, dia enggak jatuh. Bukan karena ditancapkan. Kalau ditancapkan ya sudah jelas. Tapi cuma ditaruh begitu saja, berarti itu keris sakti. Jamaah sekalian, itu semuanya tipuan setan. Benda-benda pusaka, benda-benda yang mereka anggap keramat, itu semuanya adalah alat-alat sihir dan perdukunan. Kemudian pada manusia juga begitu. Tidak ada namanya ilmu kesaktian dalam Islam. Atau ilmu kesaktian yang benar, tidak ada. Atau ilmu kanuragan, seperti bisa sholat di atas daun pisang, atau bisa berjalan di atas air, atau kebal senjata tajam, atau bisa memukul dari jarak jauh karena punya tenaga dalam. Itu semuanya sihir dan perdukunan, bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam sama sekali. Walaupun mereka sebut ilmu putih, tidak ada ilmu putih dalam Islam. Walaupun mereka namakan karomah, karena itu bukan karomah. Karomah tidak seperti itu. Karomah itu tidak pernah dipelajari. Kalau ada yang mendapatkan ilmu kesaktian, dari mana dia dapatkan? Hasil belajar. Belajar di pondok pesantren bahkan. Maka ketahuilah, itu adalah sihir. Tidak ada dalam Islam pelajaran supaya bisa dapat karomah. Tidak ada. Yang ada hanyalah pelajaran istiqamah, supaya bisa istiqamah. Pelajaran ilmu ikhlas, ilmu ittiba kepada Nabi SAW, supaya menggapai istiqamah. Itu semua permainan setan. Ajak mereka berpikir, kalau seandainya ini baik, tentu Rasulullah SAW dan para sahabat yang akan mendahului kita. Gak mungkin kalau itu kebaikan lalu kita bisa mendahului Nabi SAW dan para sahabatnya. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau seandainya sesuatu itu baik, pasti Nabi dan para sahabat akan mendahului kita. Iya. Ajak mereka berpikir. Teladan kita Rasulullah SAW, mana ada beliau punya benda pusaka? Tidak ada. Khalid bin Walid, pahlawan Islam, enggak ada beliau punya pedang pusaka. Dalam satu pertempuran, beliau mematahkan 9 pedang. Pakai 9 pedang. Pakai satu, patah, ganti lagi yang lain. Pakai satu lagi, patah, ganti lagi yang lain. Enggak ada senjata sakti. Enggak ada yang pusaka, enggak ada yang spesial. Sama saja. Dan beliau enggak punya tenaga dalam, tidak punya pula ilmu kebal. Jadi ajak mereka berpikir untuk menjadikan Nabi SAW dan para sahabat sebagai teladan. Wallahu alam. Seorang muslim yang sudah menjalankan keislamannya pada suatu saat terjatuh dalam kesyirikan, apakah keimanannya akan batal dan seluruh amalannya akan hilang? Iya. Kalau dia berbuat syirik, batal imannya. Seluruh pahalanya, seluruh kebaikannya terhapus. Surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Walaupun dia beribadah 50 tahun, semua ibadah sudah dia kerjakan. Kemudian dia menyembelih untuk upacara sesajen, menyembah kepada setan. Setannya dipanggil ratu lagi, ratu pantai. Dia menyembeli persembahan kepada setan ini, maka terhapus seluruh amal ibadahnya. Jadi ini bahaya dosa syirik yang harus kita waspadai. Apa contoh? Pembatal banyak. Tapi secara garis besarnya hanya ada dua. Disebut dosa syirik atau kufur. Kesyirikan dan kekafiran. Nah, kesyirikan ini sangat banyak. Kekafiran juga sangat banyak. Jadi harus kita pelajari ini satu persatu. Di dalam kitab Tauhid saja, sebuah kitab ringkas yang mengajarkan tauhid ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, tidak kurang 40 macam kesyirikan dalam satu kitab. Sudahkah kita pelajari? Sudahkah kita tamatkan kitab tauhid? Jadi jemaah sekalian, ini harus dipelajari satu persatu. Tadi sudah kita berikan beberapa contoh. Seperti percaya kepada jimat-jimat, percaya kepada para dukun, menyembeli untuk selain Allah, membuat upacara sesajen untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah. Termasuk juga kesyirikan berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada para wali yang sudah wafat, atau berdoa kepada makhluk yang mereka yakini dia adalah penjaga atau ratunya atau rajanya di pantai tertentu atau di gunung tertentu. Mereka berdoa kepadanya, mengharap kepadanya, tawakal kepadanya, takut kepadanya. Itu semua syirik tersendiri. Berdoa kepadanya syirik, harap kepadanya syirik, takut kepadanya syirik, tawakal bergantung hati kepadanya juga syirik. Mencintainya juga syirik. Itu namanya syirik hati. Karena itu adalah ibadah-ibadah hati. Masih percaya dengan hari baik dan hari buruk. Mengharap hari baik ketika menikahkan anak. Takut hari buruk, takut hari sial, takut angka-angka sial, ini juga syirik. Mempercayai ada orang yang katanya tahu perkara gaib, dan di masyarakat bahkan dia dipanggil ustaz, dipanggil kiai. Meyakininya, mempercayainya, tahu perkara gaib, tahu isi hati orang, bisa meramal masa depan, adalah syirik. Karena hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Tapi kalau kita gak belajar, kita gampang ditipu. Dia hanya mengklaim, katanya dia sudah kasyaf, sudah jadi wali, sudah sampai derajat ma'rifat, makanya dia tahu perkara gaib. Padahal Allah mengatakan, kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada satu makhluk pun di langit maupun di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Kok bisa-bisanya kita ditipu? Katanya dia jadi sudah jadi wali, sudah sampai derajat ma'rifat atau hakikat, sudah kasyaf, atau mengaku sebagai orang indigo atau punya indera keenam. Ini semuanya adalah penipu, pembohong, penyesat umat. Kalau kita enggak belajar, gampang kita ditipu-tipu oleh mereka. Jadi jangan tertipu, walaupun dia dipanggil kiai, walaupun dia bersorban, walaupun dia pegang tasbih, berjenggot, berjubah, kalau dia sok tahu perkara gaib, sok tahu isi hati orang, sok tahu masa depan orang, itu dalam syariat namanya dukun. Percaya kepadanya adalah kekufuran. Iya. Ini jemaah sekalian contoh syirik. Contoh kekafiran lebih luas lagi. Seperti menghina Allah, atau mempermainkan, menertawakan, mengolok-olok ayat-ayat Allah, atau dijadikan sebagai bahan stand up komedi misalkan, bahan tertawaan, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini semua kekufuran. Atau menganggap ada sebagian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak pantas disebut sebagai Islam Nusantara. Itu pantas, hanya pantas dikatakan sebagai Islam Arab. Kenapa? Enggak sesuai dengan budaya Nusantara. Ini adalah kekafiran. Menolak syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Enggak sesuai dengan budaya. Lebih parah lagi, budaya syirik mereka anggap sebagai bagian dari Islam Nusantara. Kalau itu yang dimaksud dengan Islam Nusantara, itulah namanya kekufuran. Saya pernah membahas masalah Islam Nusantara ini kurang lebih 2 jam di Masjid Alumni IPB di Bogor. Antum bisa lihat rekamannya. Kalau itu yang dimaksud dengan Islam Nusantara, itulah kekafiran. Kemudian mengatakan sebagian sunnah Nabi SAW itu sudah purba, sudah ketinggalan zaman, dan itu Islam Arab, bukan Islam Nusantara. Ini contoh kekafiran. Dan masih banyak lagi, masih sangat banyak. Kita perlu belajar, belajar buku-buku tauhid, belajar buku-buku akidah, supaya kita tahu mana dosa kesyirikan dan kekafiran. Baik, jika kita pernah ikut amalan yang mengada-adakan atau tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masyarakat kita, apakah rusak tauhid kita? Tergantung amalannya. Kalau tidak sampai tingkatan syirik, maka itu adalah dosa besar. Kalau orang mengada-ada dalam agama, melakukan sesuatu tanpa dalil namun tidak sampai tingkatan syirik, maka itu adalah dosa besar. Tapi kalau sampai tingkatan syirik, maka itu membatalkan Islam kita. Kita harus tobat kepada Allah dan harus juga bersyahadat masuk Islam lagi. Kalau kita melakukan syirik besar, karena itu adalah dosa yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan bertobat itu jemaah sekalian dengan memenuhi syarat-syarat tobat, sebagaimana yang sudah dipahami, yaitu ikhlas karena Allah, menyesali dosa, yang pertama ikhlas, yang kedua menyesali dosa, yang ketiga meninggalkannya, yang keempat bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, yang kelima belum datang ajal atau belum terbit matahari dari arah barat. Waktu sudah hampir habis. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Mohon nasihatnya agar istiqamah terus menerus, dan juga kiat-kiat agar bisa mengatur waktu dengan baik dalam menuntut ilmu dan kitab-kitab rujukan dasar. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kunci utama untuk istiqamah nomor satu adalah tauhid. Mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan membersihkan diri kita dari segala macam kesyirikan. Sebagaimana kita dijelaskan dalam poin pertama tadi. Karena untuk bisa istiqamah, kita butuh hidayah. Dan kunci mendapatkan hidayah adalah tauhid. Sebagaimana telah kita bahas surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, mereka itulah yang mendapatkan nikmat keamanan dan hidayah. Hidayah itulah kunci istiqamah. Kalau enggak dapat hidayah, tidak mungkin kita istiqamah. Jadi tauhid jemaah sekalian. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nur ayat ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati beliau, kalian akan mendapatkan hidayah. Ini kunci istiqamah yang kedua. Yang ketiga, banyak berdoa. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kita sering berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kata istri-istri beliau, ini termasuk doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku dalam agamamu. Banyak berdoa jemaah sekalian. Yang ketiga, pilih kawan yang hendak kita jadikan teman akrab. Jangan berteman dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Dan kalau kita ingin rajin menuntut ilmu, berkawanlah dengan orang yang rajin menuntut ilmu. Kalau kita berkawan dengan orang yang malas, senangnya main saja, maka kita akan terpengaruh jadi malas. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu, bagaimana imannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, tergantung sahabat terdekatnya. Maka pilih-pilih siapa yang hendak kamu jadikan sahabat dekatmu. Kemudian jemaah sekalian, agar kita tetap istiqomah juga adalah ingat mati. Dan ingat peristiwa-peristiwa setelah kematian yang sangat dahsyat. Dan sudah sejauh mana bekal kita untuk selamat. Dan juga bacalah kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah para sahabat, para ulama dan orang-orang soleh. Ini juga membantu kita istiqomah, memberikan inspirasi agar kita tetap kuat di jalan Allah. Dan juga jemaah sekalian, perlu kesabaran serta perjuangan. Perlu kesabaran dan perjuangan agar kita bisa istiqomah. Baik. Kemudian, agar kita efektif dalam menuntut ilmu, waktu kita termanfaatkan dengan baik. Yang pertama, harus kita tetapkan waktu sesuai dengan jadwal-jadwal yang ada. Dan harus kita prioritaskan jadwal-jadwal ini. Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya gak terlalu penting, lalu kita tidak mengikuti majelis ilmu. Kemudian yang kedua, punya buku rujukannya. Punya buku rujukannya. Kita bahas kitab tauhid misalkan, kita punya kitab tauhid. Kemudian sebelum hadir di majelis, usahakan dibaca. Itu minimalnya dibaca. Kalau bisa dihafal lebih bagus. Jadi ketika ustaz menjelaskan, kita sudah tahu apa yang ayat atau hadis yang akan dijelaskan. Ini membantu untuk memahami dengan baik. Dan berusaha hafalkan. Dan berusaha menghafalkan. Kemudian hindari aktivitas-aktivitas yang sia-sia. Sebenarnya seringkali kita banyak waktu, tapi habis dengan kegiatan yang sia-sia. Manfaatkan jemaah sekalian. Dan setiap waktu luang, manfaatkan dengan baik. Para ulama menasihatkan, di antara waktu luang, yang sangat baik untuk kita manfaatkan untuk menghafal atau mengulang hafalan adalah di antara azan dan iqamah. Ini kelihatannya singkat waktunya, tapi jemaah sekalian, kalau kita sia-siakan, berapa banyak kita sholat? Walaupun kelihatan singkat, tapi jadi banyak juga yang kita sia-siakan. Maka usahakanlah datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Kita sudah siap-siap. Selesai azan, kita sholat. Setelah itu manfaatkan waktu, baik untuk berdoa ataupun untuk mengulang pelajaran, menghafal. Artinya apa? Setiap ada waktu luang, sekecil apapun, jangan sia-siakan. Manfaatkan. Manfaatkan dengan baik. Lampu merah. Menunggu lampu merah cukup lama. Itu kalau kita baca satu hadis, satu ayat, luar biasa faedahnya bagi kita. Iya. Jadi harus ada usaha dan perjuangan. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir, kitab-kitab yang dijadikan rujukan dasar dalam belajar agama. Pertama, dalam akidah. Dalam akidah, nomor satu yang dipelajari adalah Thalathatul Usul. Kitab Thalathatul Usul. Kemudian kitab Tauhid. Kemudian kitab Tauhid. Kemudian kitab Al-Qawaidul Arba. Kemudian kitab Kashfu Syubuhat. Kemudian kitab Nawakidul Islam. Berapa semua kitabnya? Pertama Thalathatul Usul, yang kedua kitab Tauhid, yang ketiga Al-Qawaidul Arba, yang keempat Kashfu Syubuhat, yang kelima Nawakidul Islam. Penulisnya sama semuanya, Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau menulis kitab-kitab dasar secara bertahap dalam Tauhid. Kalau ini sudah kita selesaikan, kita naik lagi kepada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, karya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah. Selesai Aqidah Wasitiyah, meningkat kepada kitab Aqidah Tahawiyah. Ini dalam akidah. Iya. Ini yang dasarnya. Setelah itu kita mau tambah-tambah yang lain atau mau lengkapi dengan yang lain, maka tidak masalah. Seperti kitab Aqidah Wasitiyah, kita lengkapi dengan Lum'atul Intiqad karya Imam Ibnul Ghani Al-Baghdasi. Kemudian kitab Aqidah Tahawiyah, kita lengkapi dengan buku-buku akidah yang lain. Seperti Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, ini murid langsung Imam Syafi'i. Iya. Tapi yang dasar itu tadi. Ini dalam akidah. Kemudian dalam fikih, kebanyakan ulama menasihati belajar fikih mengikuti mazhab yang paling ringan dalam mazhab. Karena itu yang lebih mudah. Itu yang lebih mudah. Iya. Tetapi di zaman ini ada buku yang lebih mudah lagi, ditulis oleh ulama-ulama kontemporer, sangat bagus untuk belajar fikih bagi pemula. Di antaranya kitab Al-Fiqhul Muyassar. Ini bagus bagi pemula untuk belajar fikih, karena dia singkat, setiap permasalahan disebutkan dalilnya. Al-Fiqhul Muyassar. Siapa yang nulis? Yang nulis sekumpulan ulama, profesor, doktor, ahli bidang fikih, dan diberi kata pengantar oleh Syekh Saleh Al-Sheikh, Menteri Agama Arab Saudi yang dulu. Iya. Habis waktu ya, Masya Allah, sudah masuk waktu zuhur ya. Saya kasih kata kunci supaya bisa belajar ini semuanya dan waktunya efektif masuk pondok pesantren. Iya. Itu yang terbaik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM dan seluruh pihak yang membantu panitia dan jemaah sekalian. Jazakumullahu khairan.